الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Rasuli Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatullah wasi'. Kita masuk pada ucapan wa qawluhu kullu ibadika yaquluna hadha, setiap hambamu mengatakan ini. Ini ucapan Musa alaihi salatu wasalam ketika Musa meminta kepada Allah tabaraka wa taala sesuatu yang bisa beliau berzikir dengannya dan berdoa dengannya. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, qawluhu qawlu ibadika yaquluna hadha laysa al-ma'na anha kalimatun hayyinatun kullun yaquluha, bukanlah makna dari ucapan Musa alaihi salatu wasalam ini menyatakan bahwasanya itu adalah kalimat yang hayyinah, kalimat yang ringan. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam sama sekali tidak menganggap ringan ucapan la ilaha illallah. Kullun yaquluha, masing-masing sudah mengucapkannya. Walaupun Nabi Allah Musa mengatakan semua hambamu telah mengatakan ini, tetapi ini bukan bentuk kalimat hayyinah, bukan menganggap bahwasanya itu adalah kalimat yang ringan bagi beliau alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena Musa alaihi salatu wasalam ya'lam 'idham hadhil kalimah. Karena Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam mengetahui tentang kebesaran, keagungan dari kalimat ini. Walakinnahu arada syai'an yakhtassu bihi. Akan tetapi yang diinginkan oleh Musa alaihissalatu wassalam, beliau menginginkan sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dikhususkan. Li'anna takhsisal insan bil amri yadullu ala manqabatin lahu wa rif'atin. Dikarenakan pengkhususan seseorang dengan sebuah perintah ini menunjukkan atas manqabah baginya, menunjukkan tentang akhlak yang mulia bagi dia, warif atin, dan menunjukkan tingginya derajat kedudukan dia karena dia mendapatkan sebuah perintah yang khusus. Nah, sehingga ini yang dimaksud. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam menginginkan sesuatu yang khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. فَبَيَّنَ اللَّهُ لِمُوسَى, maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada Musa, أَنَّهُ مَهْمَا أُعْتِيَ فَلَنْ يُعْطَ أَفْضَلْ مِنْ هَذِي الْكَلِمَةِ. Allah menjelaskan kepada Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya apapun yang diberikan kepada Musa, maka Allah tidak akan memberikannya yang lebih utama dari kalimat ini. Nah, artinya apa? Ini adalah kalimat yang paling utama, paling agung. Wa anna la ilaha illallah a'zham minas samawati wal ard. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Wa ma fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Li'annaha tamilu bihinna wa turajjih. karena kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan langit-langit dan bumi dan lebih berat. Fadalla dhalika ala fadli la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah wa 'idhamiha, dan menunjukkan tentang keagungannya. Lakin la budda minal ityani bisyurutiha, akan tetapi harus mendatangkan syarat-syaratnya. Untuk bisa mendapatkan keutamaan la ilaha illallah, tentunya harus mendatangkan syarat-syaratnya. Amma mujarrad ayyakula halqailu bilisanihi faka min insanin yakuluha walakinnaha indahu karrishah latusawi syai'an. Adapun mujarrad, hanya sekedar, sebatas ayyakula halqail, seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya. Faka min insan, berapa banyak orang yang yaquluha, yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lakinnaha indahu karrishah, akan tetapi dia tidak ubahnya seperti rishah, seperti bulu burung. La tusawi syai'an, yang tidak sebanding dengan apapun juga. Ya, bulu burung kalau misalkan dijatuhkan dari atap, dari tempat yang tinggi, apa dia? Terombang-ambing. Ya, tidak bisa mengalahkan apapun juga. Sekalipun angin tidak bisa dia kalahkan. Itu bulu burung. Rishah. Baik. Li'annahu lam yuqilluha alal wajhi alladhi tammat bihi syurut. Karena tidak ada yang menjadikannya menjadi kecil. Alal wajhi alladhi tammat bihi syurut. Selama dia menyempurnakan persyaratan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap kecil. Wantafa'at bil mawani', selama dia memenuhi persyaratan-persyaratannya dan menghilangkan mawani', penghalang-penghalang dari keutamaan la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan langit-langit dan bumi, bisa lebih berat daripada langit-langit dan bumi beserta isinya. Nah, wa qawluhu, dan juga firman sabda Rasul. Nah, dan dikatakan juga oleh Rasul, wal aradin, Allah menyatakan, ya Musa, law ana samawati sab' wa amirahunna ghairi wal aradin sab'a. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi ba'd an-nusakh bil raf'i, pada sebagian manuskrip ada yang menuliskannya dengan wal araduna sab'u, wal aradun dengan rafa', wa hadha la yasih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini tidak benar secara kaidah nahwu, tidak benar. Kenapa? Li annahu idza utifa 'ala ismin, karena jika diatafkan kepada sebuah isim, anna qabla istikmalil khabar, ini kepada isim anna, kalau diatafkan kepada isim anna, sebelumnya apa? Lau anna, ya, anna samawati, berarti samawati dia harus mansub, ya, karena isim anna. Kenapa dengan fathah, dengan kasrah di situ? Karena jamak muannats salib, ya, maka mansubnya dengan kasrah. As-sab'a, maka as-sab'a dengan fathah sebagai sifat daripada as-samawat, yang dia hukumnya sama mansub. Baik, wa amirahunna juga sama, di ataf kepada as-samawat, berarti amirahunna dimansub juga. Kalau wal araduna as-sab'u, berarti apa? Kata Syekh Muthaimin, kalau dia diatafkan kepada isim inna atau isim anna di sini, qabla istikmalil khabar, sebelum khabarnya itu sempurna, wajaban nasbu, maka wajib untuk dinasob. Nah, kalimat ini belum sempurna, ya. Kalimat ini belum sempurna. Kenapa dia harus marfu? Tadi. Maka apa? Maka dia diatafkan kepada anna, isim anna, berarti dia juga harus mansub. Sehingga harus dibaca wal aradina sab'a fi kiffatin, wa la ilaha illallah fi kiffatin. Nah, demikian. Wa qawlu malat ay rajahat hatta yamilna. Yang dimaksud dengan rajahat, yang dimaksud dengan malat, maksudnya adalah rajahat. Dia menjadi kuat. Hatta yamilna, sehingga menjadi condong. Nah, qawlu amirahunna ay sakinahunna. Yang dimaksud dengan amir di sini adalah as-sakin, yang menempatinya, menempati langit-langit. Fal amir li syai' huwa alladhi amara bi syai'. Maka yang dimaksud dengan amirnya sesuatu, maka dialah yang memakmurkan sesuatu itu. Maksudnya apa? Yang menghuninya. Nah, qawlu ghairi, sedangkan ucapan ghairi, istasna nafsahu tabaraka wa ta'ala. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala mengecualikan dirinya. Kenapa? Li'anna qawla la ilaha illallah sana'un alaih. Karena ucapan la ilaha illallah adalah pujian bagi Allah. Wal musna alaihi a'zam minas sana'. Dan yang dipuji tentu lebih besar daripada, lebih agung daripada pujian itu sendiri. Wa huna yajib an ta'rif anna kaunallahi ta'ala fis sama'i laisa ka kaunil malaika fis sama'. Dan di sini yajib an ta'rif, wajib bagi engkau untuk mengetahui bahwa anna kaunallahi ta'ala fis sama', bahwa keadaan Allah di langit, laisa ka kaunil malaika fis sama', tidak sama seperti keadaan malaikat di langit. Apa maksudnya? Fa kaunul malaikati fis sama' kaunun hajib. Maka kondisi malaikat di langit itu adalah kondisinya haji, kondisinya orang yang butuh. Ini keadaannya malaikat di langit itu adalah keadaan seperti keadaan orang yang butuh. Fahum sakinuna fis sama, sehingga mereka menempati di langit, bertinggal, bertempat tinggal di langit. Kenapa? Li'annahum muhtajuna ila sama, karena mereka membutuhkan langit sebagai naungannya. Nih, mereka membutuhkan langit sebagai naungannya. Lakin ar-Rabb tabaraka wa ta'ala laisa muhtajan ilaiha. Akan tetapi Rabb Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tidak butuh kepada langit. Ya. Artinya apa? Allah tidak, langit ini tidak menjadi naungan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan langit untuk menaunginya. Bal inna sama wa ghairas sama muhtajun ila Allah ta'ala. Akan tetapi justru langitlah dan selain langitlah yang butuh kepada Allah azza wa jalla. Ya. Seperti misalkan kita di bumi. Kenapa kita tinggal di bumi? Karena kita butuh tempat pijakan. Ya. Butuh kepada hamparan yang untuk kita bisa menetap dan tinggal di situ. Berarti apa? Kondisi kita kondisi had, orang yang butuh. Ya. Baik. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya di sini dikecualikan oleh Allah. Langit-langit yang tujuh dan penghuninya. Ya. Selain aku. Baik. Artinya apa? Allah tidak sama dengan para malaikat yang ada di langit. Keadaannya tidak sama. Allah tidak butuh kepada langit. Berbeda dengan malaikat. Malaikat butuh kepada langit sebagai naungannya. Baik. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, فَلَا يَوْضَنُّ fala yadhunnu dhanun anna sama'a taqilullaha aw tudhilluhu aw tuhitu bihi. Maka jangan ada satu orang pun yang mengira bahwa langit itu taqilullaha, akan menjadikan Allah menjadi kecil. Karena namanya kalau menaungi berarti apa? Yang dinaungi harus lebih kecil. Ya. Tamam? Nah, demikian. Sesuatu yang menaungi itu berarti yang dinaungi harus apa? Harus lebih kecil. Rumah misalkan kita, kan enggak mungkin kita pakai rumah semut. Kenapa? Karena kita lebih gede dari semut. Karena dia tidak bisa menaungi. Iya kan? Dan tidak mungkin juga kita tinggal di rumah ayam, kandang ayam misalkan. Kenapa? Karena ayam tidak bisa lebih besar dari kita. Tamam? Itulah fungsinya apa? Saqaf. Dan langit itu sebagai apa? Saqafan, kata Allah Ta'ala. Ya. Sebagai apa? Atap bagi kita. Namanya atap harus menaungi. Menaungi dari panas, dari hujan dan sebagainya. Kan begitu kan? Baik. Tamam. Kalau demikian berarti fala yadhunnu dhanun anna sama taqilullah. Jangan ada satu orang pun yang mengira bahwa ketika Allah fi sama, Allah di langit, berarti langitnya lebih besar. Ya. Tidak boleh kita menyangka demikian. Au tudhilluhu, atau langit itu menaungi Allah. Berarti yang menaungi harus lebih besar. Nah. Au tuhitu bihi, atau langit itu meliputi Allah. Yang meliputi berarti apa? Harus lebih besar. Misalkan pagar meliputi rumah itu, berarti pagarnya harus apa? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar rumah. Kalau di luar rumah, harus lebih besar di rumah atau lebih kecil di rumah? Harus lebih besar. Gak mungkin bisa menaungi kalau apa? Kalau lebih kecil. Nah, wa alaihi, dan tidak akan mungkin meliputi Allah tabaraka wa ta'ala. Fassamawatu bi'tibaril malaikah amkinah mukillah lil malaikah. Maka langit-langit jika ditinjau dari para malaikat, dia sebagai tempat yang menaungi para malaikat. Ya. Tamam. Masih besar langit dibandingkan malaikat. Walaupun lebih besar malaikat, walaupun malaikat adalah makhluk yang besar, yang disebutkan apa? Sayapnya itu dari ufuk ke ufuk. Ya. Tapi ternyata langit lebih besar lagi. Wa ma fawqahum minna mudhillun lahum. Dan apa yang di atas mereka, tentu dialah yang akan menaungi bagi mereka. Amma binisbati lillah. Sehingga ketika malaikat itu berada tinggal di langit, berarti apa? Berarti langit lebih besar. Sama seperti kita tinggal di bumi, berarti bumi lebih besar. Amma binisbati lillah. Adapun jika ditinjau dari Allah tabaraka wa ta'ala, fahiya jihadun, maka langit itu hanyalah sebuah arah. Hanyalah sebuah arah saja. Menunjukkan bahwasanya arahnya, letaknya Allah itu di sana. Iya. Bukan di mana-mana. Begitu. Iya. Hanya sebagai jihad, sebagai arah saja, penunjuk arah. Bahwa ketika ditanya Allah di mana? Fisama, di langit. Iya. Berarti langit ini maksudnya apa? Bukan sebagai naungan bagi Allah, tetapi apa? Tetapi hanya sebagai arah, penunjuk arah bahwa Allah ada di atas. Begitu ya? Paham? Baik. Jadi jangan difahami bahwasanya langit itu sebagai naungan bagi Allah. Berarti apa? Berarti langit lebih besar dari Allah. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna Allah mustawin ala arsyih. Kenapa langit itu hanya dijadikan sebagai jihad? Karena Allah mustawin ala arsyih. Karena Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. La yuqilluhu syai'un min khalqih. Tidak ada yang menjadikan Allah menjadi kecil sesuatu pun dari makhluknya. Ya. Tidak ada yang menjadikan Allah menjadi lebih kecil daripada makhluknya. Tidak ada. Ya. La yuqilluhu syai'un min khalqih. Tidak ada satupun dari makhluknya yang menjadikan Allah menjadi lebih kecil. Ini. Maka dari sini ikhwati azani wa rahmatullah, inilah yang dimaksud kenapa Allah mengecualikan dalam hadis ini. Ya, karena apa? Jangan sampai ada yang mengira bahwasanya langit itu menjadi naungan bagi Allah. Ya, karena Allah tinggal di langit, sebagaimana manusia tinggal di bumi. Buminya harus lebih besar. Ya, Subhanallah amma yasifun. Qawlu, qala Allah Ta'ala ya ibn Adam. Berarti hadis berikutnya ya. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala. Walitirmidhi wa hasanahu an anasin annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan bagi Imam Tirmidhi dan dihasankan oleh Imam Tirmidhi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa saya katakan annahu sami' an annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, padahal tidak tercetak di situ, karena ini adalah tariqatul muhaddisin inda tahdis. Ini adalah metodenya ahlul hadis dalam membaca hadis. Tidak ada di sini kalimat annahu qala. Ya. Tapi langsung apa? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang ditanbih oleh Syekh Adam Atyubi hafizallahu taala di dalam membaca hadis. Ya, li faedah. Bahwasanya ketika kita membacakan hadis, kita tidak mengatakan langsung sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, enggak. Tetapi apa? Kita tambahkan annahu, walaupun tidak tertulis. Dan kata beliau rahimahullah taala, wa hadza min tariqatil muhaddisin. Dan inilah tariqahnya ahlul hadis dalam mentahdis, dalam menyampaikan hadis. Kenapa? Karena beliau yang mengatakan Anas, bukan kita. Ya. Maka sebagai adab, an anasin annahu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Demikian. Walaupun tidak disebutkan, tetapi terkadang disebutkan oleh Imam Bukhari. Terkadang Imam Bukhari menulisnya. Begitu. Terkadang tidak. Demikian. Dan itu adalah tariqahnya ahlul hadis. Baik. Qala Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau menjumpai aku dengan sepenuh isi bumi dengan dosa, dengan membawa dosa khataya, thumma laqitani, kemudian engkau menjumpai aku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangi engkau dengan seisi bumi pula ampunan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, qawluhu qala Allah taala ya ibn Adam ila akhirih, hadha min al ahadis al qudsiyah, ini termasuk dari hadis-hadis qudsi. Wal hadis al qudsi, dan yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah ma rawahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Waqad adkhalahu al-muhaddithuna fil ahadits an-nabawiyyah, dan terkadang muhaddithun memasukkannya ke dalam hadis-hadis nabawiyah. Ini bukan dan terkadang lagi bahwa muhaddisun memasukkannya ke dalam hadis-hadis nabawiyah. Kenapa? Li'annahu mansubun ila Nabi SAW tabliqan. Karena itu dinisbatkan kepada Nabi secara tabliqnya, dalam sisi penyampaiannya. Walaysa minal Qur'ani bil ijma', dan bukan bagian dari Al-Qur'an menurut ijma' ulama. Wa in kana kullu wahidin minhuma qad ballagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anillah 'azza wa jalla. Walaupun masing-masing dari keduanya disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an disampaikan dari Nabi, ya kan? Demikian juga dengan hadis qudsi disampaikan dari Nabi. Tetapi di sana ada perbedaan yang menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi lafdhil haditsil qudsi. Para ulama berselisih pendapat tentang lafaz hadis qudsi. Hal huwa kalamullah ta'ala? Apakah hadis itu termasuk kalamullah? Au anna Allah ta'ala auha ila rasulih ma'nahu wa lafdhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis qudsi itu adalah Allah wahyukan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara maknanya, sedangkan lafadznya lafadznya Rasulullah SAW. Ala kaulain, terbagi menjadi dua pendapat. Al kaul awal, pendapat yang pertama, anil hadis al qudsi min indillah lafzuhu wa ma'nahu, bahwasanya hadis qudsi bersumber dari Allah lafadznya dan maknanya. Ini pendapat pertama. Kenapa demikian? Li'anna Nabi SAW adhafahu ilallahi ta'ala. Karena Nabi mengidhafahkannya kepada Allah Ta'ala, menyandarkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa minal ma'lum annal asla fil qawlil mudhaf ayyakuna bilafzi qailih lanakilih. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui bersama bahwa anil asla fil qaul, bahwa hukum asal fil qaulil mudhaf, hukum asal pada ucapan yang disandarkan, ayakuna bilafzi qaili, maka dia menjadi lafaz yang mengucapkannya, la nakili, bukan yang menukilkannya. Ya, betul kan? Ini sudah menjadi kaidah, ya, bahwasanya apa? Satu ucapan yang disandarkan, yang dinisbatkan, itu menjadi apa? Menjadi ucapan lafadznya orang yang mengucapkannya, bukan yang menukilkannya. Tamam, misalkan saya mengucapkan telah berkata si A. Ini ucapan siapa? Ucapan saya atau A? Ucapan A. Ya, ucapan itu dikembalikan kepada yang mengucapkannya, bukan kepada yang menukilnya. La siyama wan nabi sallam aqwan nasi amanatan wa awsaquhum riwayatan. Terlebih lagi Nabi sallam adalah orang yang paling kuat amanahnya, orang yang paling terpercaya riwayatnya. Begitu kan? Ya. Nabi adalah orang yang paling kuat amanahnya, paling terpercaya riwayatnya. Ini pendapat yang pertama. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, annal hadis al-qudsi ma'nahu min indillah. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Wa lafdhuhu lafdun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lafadznya adalah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya lafaz Nabi. Ya. Maknanya saja dari Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun lafadznya dari Nabi. Kok bisa demikian? Wadhalika liwajhain. Ada dua alasan untuk menyatakan demikian. Al-wajhul awal, sisi yang pertama. Law kana al-hadisul qudsi min indillahi lafdan wa ma'nan, la kana a'la sanadan min al-Qur'an. Kalau seandainya hadis qudsi itu bersumber dari Allah secara lafaz dan maknanya, berarti sanadnya lebih ali sanadnya lebih ali, lebih tinggi daripada Al-Quran. Betul tidak? Iya, sanadnya lebih ali. Ya. Dan riwayat hadis, ketika sanad itu semakin ali, maka semakin kuat kedudukannya, semakin tinggi. Iya. Misalkan, ya, taib. Ini di antara kehebatannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad, ya, dengan Imam Syafi'i, dengan yang lainnya. Tamam? Tetapi apa? Beliau bisa mengambil sanad yang ali. Mengambil apa? Sanad yang ali kepada yang lebih tinggi. Kepada gurunya dulu, dari gurunya. Iya. Sehingga apa? Menjadi lebih besar, lebih tinggi kedudukannya. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan Al-Qur'an, kalau misalkan hadis-hadis kursi ini lafaz dan maknanya itu dari Allah langsung, berarti sanadnya lebih ali, lebih tinggi. Kenapa? Karena li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbihi ta'ala biduni wasitah. Alasannya kata Syekh, karena Nabi meriwayatkan hadis qudsi itu dari Rabb-nya tanpa ada perantara. Kama huwa zahir siyah. Sebagaimana zahir dari konteks kalimatnya. Ammal Qur'an, adapun Al-Qur'an, fa nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Adapun Al-Qur'an, maka Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi melalui perantaran siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Tamam? Berarti harus ada apa? Ada perantara, ya. Hadis qudsi kalau dikatakan itu dari Allah, lafadznya dan maknanya, berarti lebih ahli mana? Lebih tinggi mana kedudukannya? Hadis qudsi. Karena Rasul mendapatkannya langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan Al-Qur'an melalui Jibril. Ya. Baik. Maka pendapat pertama itu dibantah dengan ini, sisi ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, "Qul nazalahu ruhul qudus min rabbik." Katakanlah, Al-Qur'an itu diturunkan, Allah menurunkannya melalui ruhul qudus dari Rabb-mu. Ya, melalui Jibril alaihi salatu wasalam. Nazala bihi ruhul amin. Disebutkan dalam ayat lain, Ruhul Amin, yaitu Jibril, turun bersama membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, yang jelas. Taib. Al-Wajusani, sisi kedua, annahu law kana lafdhul hadis qudsi min indillah lam yakun bainahu wa bainal qur'an farqun. Kalau seandainya hadis qudsi itu bersumber dari Allah secara lafaz dan maknanya, berarti antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an tidak ada perbedaan. Ya, kenapa sekarang dibedakan? Li'anna kilayhuma 'ala hadha taqdir kalamullah ta'ala. Berarti kalau demikian hadis qudsi itu termasuk kalamullah. Nah, wal hikmah taqtadi tusawihi ma fil hukmi hina tafaqa fil asli. Nah, dan hikmahnya memberikan kesamaan antara keduanya dalam hukum sehingga bersesuaian pada asalnya. Wa minal ma'lum anna bainal Qur'an wal hadis qudsi furuqun katsirah. Dan kita ketahui bahwasanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi ada perbedaan yang banyak. Dan nanti insyaAllah akan kita bawakan perbedaan-perbedaan yang banyak tersebut di dalam kesempatan berikutnya insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala nusab naqtabi biadil qadar. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu bikumullah.